jalan pinggiran kota. Duduk bersimpuh geram menangis. Tangan mencakar muka sendiri. Lelaki itu orang bisu memandang. Dengar sumpahnya berulang kali. Batin menyimpan luka yang sama. Sampai tak bisa